لا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزني الله وإياكم. جماعة صلاة مغرب، semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih kita pada pembahasan tentang tafsir dari surat At-Takatsur. Sebelum kita lanjutkan kepada ayat berikutnya, yakni ayat yang terakhir, mungkin kita simpulkan dulu apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang tafsir dari surat At-Takatsur ini. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan keras, mencerca keras mereka-mereka yang lalai dari tujuan inti dari diciptakannya jin dan manusia, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebab perlombaan dan persaingan memperbanyak harta benda dunia. Alhaakumut takatsur, sungguh kalian telah dilalaikan dari ibadah kepada Allah, dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab persaingan dan perlombaan memperbanyak harta benda, ingin lebih banyak harta bendanya, ingin lebih banyak rumahnya, ingin lebih banyak segala-galanya dari yang lain. Ini mazmum, tercela, sudah kita lewatkan, kecuali pada perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini matlub, diperintahkan tanafus takatsur dalam amalun salih, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam segala perkara yang bisa mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang cerdas. Bukan yang pertama tadi, yang mereka berlomba bersaing memperbanyak harta benda dunia yang fana sementara, tidak seberapa, kemudian dia korbankan kenikmatan yang kekal dan abadi, surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini cerdas, dia takatsur, tanafus, berlomba memperbanyak amalan saleh, ketakwaan kepada Allah, ibadah. Ini orang yang cerdas, yang dia memiliki pandangan yang tajam, yang jauh pandangannya, tinggi cita-citanya, digantungkan cita-citanya kepada surga Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang kekal dan abadi, tidak digantungkan cita-citanya kepada kenikmatan dunia yang semu sementara dan tidak seberapa. Hatta zurtumul maqabir, terus kalian dalam kondisi demikian lalai dengan persaingan kalian, perlombaan kalian. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian masuk liang kubur alias mati, baru berhenti at-takatsur kalian, baru di situ kalian menyesal. Tapi tidak ada manfaatnya sedikit pun. Ya, dia berkata ketika itu, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai kiranya dahulu aku di dunia berbuat untuk kehidupanku di waktu sekarang ini dalam kubur, karena dia butuh bekal untuk menjalani fase-fase di hari akhir yang sangat dahsyat dan mengerikan. Hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali jangan demikian, sudah berhenti, cukup, hentikan perbuatan kalian bersaing dan berlomba agar lebih banyak harta bendanya dari yang lain. Ya, saufa ta'lamun, yakni kelak kalian akan mengetahui, yakni akan mengetahui akibat buruk dari at-takatsur yang selama ini melalaikan kalian dari ibadah kepada Allah, dari menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak sesamanya yang diperintahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang diperintahkan untuk ditunaikan. Kelak kalian akan mengetahui bahwasanya ternyata at-takatsur selama ini hanya mendatangkan kerugian, penyesalan, hasrah kerugian yang senantiasa dan abadi menyertainya. Kemudian Allah ulang, "Tsumma kalla sawfa ta'lamun." Sudah kita sebutkan bahwasanya yang lebih kuat dalam hal ini, bahwasanya sawfa ta'lamun yang pertama adalah di alam kuburnya. Kelak ketika dia mati, masuk ke alam kubur, baru dia menyadari, baru dia insyaf. Tapi tidak ada faedahnya sedikit pun, hanya menambah penyesalan, kerugian, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian "Tsumma kalla sawfa ta'lamun" ini akan diketahui ketika nanti dia dibangkitkan, ketika dicip sangkakala, dihimpunkan dia di barang mahsyur, menyesal lagi, mengetahui lagi ternyata selama ini dia penuh dengan kelalaian. Ya, selama ini dia melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan beragam perkara dunia hingga dia melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin." Kalla yang ketiga ini maknanya beda dengan kalla yang kedua tadi yang sebutkan di awal ayat tadi. Ya, kalla pada ayat yang berikutnya atau kalla pada yang ketiga ini bermakna haqqa, pasti. "Sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin." Pasti, seandainya kalian mengetahui dengan ilmu yang mantap, yang kokoh, tidak disertai sedikit pun oleh keraguan, tidak ada padanya kelalaian, yakni mengetahui dengan mantap segala macam kedahsyatan, kengerian yang ada setelah matinya, dibangkitkan dia dari padang ataupun dari alam kuburnya, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dia menunggu hisab, dia juga harus menyeberangi sirat. Ini saya, kalau dia meyakini ini semua bakal terjadi, tidak akan dia terjatuh kepada at-takatsur. Hanya saja dia tidak memiliki ilmu yang mantap, tidak semangat dia, tidak sungguh-sungguh untuk dia menggali ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tidak semangat dia untuk memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia terjatuh ke dalam kebodohan, dalam kondisi dia menyangka bahwasanya dia sudah berilmu, cukup ilmunya, tidak butuh kepada ilmu tambahan, sehingga tertimpa pada hatinya keraguan, sehingga pada akhirnya terjatuhlah dia kepada at-takatsur, al-madzmum, yang tercela. Seandainya dia mengetahui dengan ilmu yang kokoh, yang mantap, yang dibangun di atas Al-Kitab wa Sunnah dan penjelasan salaful ummah, niscaya dia tidak akan terjatuh kepada at-takatsur, selamat dari at-takatsur yang itu diperbuat oleh al-mutakatsirin. Kemudian kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunna al-jahim. Allah bersumpah bahwasanya kalian semua, kita semua pasti melihat neraka Jahim yang dahsyat, yang sangat panas. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan panasnya neraka di akhirat 69 kalinya menjadi 70. Satu ataupun neraka dunia saja, api dunia saja, tidak ada seorang pun yang mampu dan sanggup untuk bertahan padanya semenit saja atau satu detik saja, apalagi neraka akhirat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang zalim, di mana neraka tersebut Allah lipat gandakan panasnya hingga mencapai 70 kali lipatnya. Ini kita pasti melihatnya, pemandangan yang sangat dahsyat yang belum pernah kita semua melihatnya di dunia ini. La tarawunna al-jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kemudian kelak kalian akan melihat al-jahim dengan mata kepala kalian sendiri, pasti melihat. Allah sudah bersumpah. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiya." Tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan akan mendatangi neraka. Ini adalah suatu ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir yang kemarin kita tunda pembacaan tafsirnya adalah, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian di hari kiamat akan ditanya tentang segala kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dari semenjak kalian lahir hingga kalian mati. Kenikmatan yang besar ataupun yang kecil. Hanya saja ayol ikhwah azani Allah wa iyyakum, para ulama ahli tafsir berselisih, berbeda pendapat tentang siapa sih yang ditanyai atas kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sebagian mengatakan bahwasanya yang ditanyai atas kenikmatan-kenikmatan ini adalah mereka, orang-orang kafir saja. Hanya saja yang rajih, yang lebih kuat adalah bahwasanya pertanyaan ini tidak dikhususkan bagi orang-orang kafir, tapi semuanya ditanya. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im, baik yang kafirnya ataupun yang mukminnya. Sebagaimana ini dikuatkan dalam banyak hadis, di antaranya hadis riwayat Abu Hurairah, hadis Abu Haitham, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar meninggalkan rumahnya, tiba-tiba didapati dua orang sahabat tercintanya, Abu Bakar dan Umar. Ternyata ketiganya ini makhluk yang paling mulia, tidaklah mengeluarkan ketiganya kecuali karena rasa lapar yang menimpanya, dahsyat laparnya, keluar. Subhanallah, ini orang mulia, orang utama, tertimpa kelaparan, kita belum pernah. Sehingga kita kalau ditimpa kesulitan, kesusahan, jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang termulia, terdekat dengan Allah, tertimpa yang namanya kelaparan. Akhirnya ketiganya, makhluk yang termulia ini datang bertamu kepada salah seorang sahabat Nabi dari penduduk Madinah, yang dia memiliki kebun kurma, memiliki peternakan kambing, yang dikenal dengan Abu Haitham. Maka singkat kisahnya adalah bahwasanya Abu Haitham menyediakan untuk ketiganya air yang sejuk, kemudian tempat berteduh, kemudian juga kurma dengan segala macam jenisnya, ada yang rutab, tamr, busar, kemudian juga disembelihkan untuk ketiganya kambing. Setelah selesai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dua saudaranya, dua sahabatnya yang mulia, Abu Bakar dan Umar, "Wallazi nafsi biyadihi la tus'alunna an hadzal na'imi yawmal qiyamah. Akhrajakum min butunikumul ju', thumma lam tarji'u hatta asabakum hadzal na'im." Demi Allah yang mana jiwaku berada di tangannya, sungguh-sungguh kalian akan ditanya nanti di hari kiamat atas kenikmatan ini. Kalian keluar dari rumah kalian dalam kondisi lapar, kemudian tidaklah kalian kembali ke rumah kalian kecuali dalam kondisi mendapatkan kenikmatan ini. Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Wallazi nafsi biyadi hadza wallazi nafsi biyadi minan na'imi allazi la tus'aluna 'anhu yawmal qiyamah." Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, termasuk kenikmatan yang nanti kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, tentunya dhillun barid, naungan yang sejuk, rutabun thayyib, kurma yang segar, wa ma'un barid, dan air yang dingin. Sampai air yang dingin pun dipertanggungjawabkan nanti, ditanyakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, ada sahabat yang dia miskin berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, makanan kami adalah al-aswadan, hanya air putih dan kurma. Apakah ini juga akan ditanyakan ya Rasulullah?" "Saya kun, demikian nanti akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyakan." Ya. Kemudian apabila seseorang itu adalah seorang yang masya Allah mendapatkan rezeki dari cara yang halal, kemudian juga dia gunakan pada perkara yang halal, maka ditanya akan atau tentang syukurnya. Bagaimana? Kamu syukur tidak atas nikmat ini? Kalau bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuknya kenikmatan yang lebih lezat, lebih kekal, lebih abadi. Kalau ternyata dia kufur, nasallallahu taala salam wal afiyah. Kalau tidak diampuni, terancam dengan azab. Kemudian kalau dia ternyata mendapatkan harta bendanya tadi dengan cara yang haram, maka dia pun harus mempertanggungjawabkannya, ataupun dia gunakan pada perkara yang haram, bermaksiat kepada Allah, digunakan untuk perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah, maka dia pun harus mempertanggungjawabkannya. La tazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al 'an arba'i khisal. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat dari hadapan Allah sehingga dia ditanya tentang empat perkara, di antaranya min fi 'an umrihi fi ma afna, umurnya kemana dia habiskan? Apakah dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah atau justru bermaksiat kepada Allah atau digunakan pada perkara-perkara yang sia-sia, tidak ada manfaatnya. An syababihi fi ma ablah, masa mudanya di mana dia habiskan? Di sini masa muda termasuk umur. Kenapa diulang? Karena masa muda adalah nikmat yang sangat besar. Seseorang ketika dia dalam kondisi muda bisa berbuat beragam ketaatan, thalabul ilmi di waktu muda mudah, beramal dengan beragam amalan soleh di waktu mudah, berbeda dengan mereka yang sudah tua. Mau menghafal ilmu susah, mau beramal ini dan itu berat, sehingga kenikmatan asy-syabab itu sangat besar, sehingga pertanggungjawabannya pun besar pula. Semakin besar kenikmatan yang diberikan kepada Allah untuk kita, maka siap-siap saja pertanggungjawabannya lebih berat, sehingga kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wa an malihi min ayna iktasabah wa mimma wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana dia dapatkan, halal atau haram, ya, kemudian kemana dia gunakan harta tersebut, wa an ilmihi madza amila fihi, dan tentang ilmu yang dia ketahui, apa yang diamalkan dari ilmunya tersebut. Ini ditanyakan juga di antara kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya adalah kenikmatan yang berupa as-sama', pendengaran, wal basar, pandangan, dan hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Ya, inna ditaukid oleh Allah, sungguh sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hendaknya kita pandai-pandai untuk menggunakan tiga anggota tubuh yang sangat besar ini kenikmatannya. Jangan kita gunakan pandangan kita, pendengaran kita, hati kita pada perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang rajih dalam masalah ini adalah bahwasanya semuanya akan ditanya, bukan hanya yang kafirnya, bahkan yang mukminnya. Hanya saja dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ataupun ulama yang lain, bentuk soalnya berbeda-beda. Adapun pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak ada seorang pun yang bisa mensyukuri nikmat Allah sebagaimana mestinya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha memaafkan, memaklumi syukurnya hamba yang penuh kekurangan ini. Tapi Allah tidak sia-siakan. Ya. Soal Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, hamba Allah yang beriman, yang taat dan bersyukur kepada Allah, adalah berupa takrir wa tasyrif wa tadzkir bi ni'amillah. Pertanyaan yang berupa penetapan, bukankah aku telah memberikan kepadamu ini wahai hambaku, benar ya Allah, ini itu benar ya Allah. Dan soal yang berupa pemuliaan wa tadzkir, dan mengingatkan nikmat Allah yang diberikan kepadanya, dia pun mengakui demikian, ya Allah, saya akui semua segala kenikmatan yang kau berikan kepadaku. Adapun soal Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin yang pendosa, ahli maksiat, adalah soal yang berisi taubih, cercaan dan celaan. Kemudian soal kepada mereka orang-orang kafir adalah soal yang berisi taubih, celaan, tandi, membuat dia menyesal, wa taqri', dan juga membuat dia ngeri, takut. Nah itu. Sehingga kita harus berupaya menjadi hamba yang berupaya mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Dengan ini kita cukupkan mungkin pembahasan tafsir dari surat At-Takatsur, dan sekarang kita masuk kepada tafsir, atau belum selesai dibaca ini ya. Belum selesai ya tafsir dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala. Kita baca saja lanjutannya. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. Kemudian sungguh-sungguh kalian pada hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Alladzi tan'amtum bihi fi darid dunya, yang mana kalian dahulu bernikmat-nikmat, berlezat-lezat di negeri dunia. Hal qumtum bisyukrih, apakah kalian mensyukurinya? Wa addaitum haqqallah fihi, dan apakah kalian menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala pada nikmat yang Allah berikan kepadamu, apakah bentuknya harta, benda, anak dan yang lainnya? Walam tasta'inu bihi 'ala ma'asih, dan kalian tidak menggunakan nikmat tersebut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Fayun'imakum na'iman a'la minhu afdal, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian kenikmatan yang lebih tinggi dan lebih utama. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan untuk kalian nikmat, bukan hanya di akhirat kelak, surga, di dunia pun akan Allah tambahkan. Dan di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan kenikmatan yang la ainun ru'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang Allah berikan, yang Allah siapkan bagi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bersyukur kepada Allah adalah kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia, belum pernah terlihat oleh mata-mata manusia, dan belum pernah bisa terbetik dan terbayangkan oleh manusia. Segala kenikmatan yang kita bayangkan itu tidak ada apa-apanya. Ya, sekecil dibandingkan nanti yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang beriman dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amightarartum bih, atau justru kalian justru terpedaya, tertipu, terlena dengan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Walam taqumu bisyukrih, dan kalian pun tidak mensyukurinya. Bal rubbama sta'antum bihi ala ma'asillah, bahkan terkadang kalian gunakan nikmat tersebut untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayu'aqibakum ala dhalik, kalau demikian maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum kalian dengan murka Allah dan azab Allah subhanahu wa ta'ala yang pedih. Allah berfirman tentang keadaan mereka, orang-orang yang zalim, orang-orang kafir. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru ala an-nar, adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha falyawm tujzawna 'adzabal hun. Lihat, wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar, ingatlah di hari orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala yang dahsyat. Dikatakan kepada mereka, adhabtum tayyibatikum fi hayatid dunya, kalian telah menghabiskan segala macam kelezatan kalian di kehidupan dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmatinya di dunia. Falyawm, maka pada hari ini, hari pembalasan, hari kiamat, tujzauna adzabal hun, kalian akan dibalasi dengan azab yang menghinakan. Al-ayah. Demikian kata beliau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsirnya yang ringkas ini. Ya. Baik, kita lanjutkan kepada pembacaan tafsir dari surat berikutnya, yaitu surat Al-Qari'ah. Tafsir surah Al-Qari'ah, tafsir tentang surat Al-Qari'ah. Surat ini adalah surat Makkiyah, diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Al-Qari'ah adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Hari kiamat memiliki banyak nama. Di antaranya Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah dari qara'a, sesuatu dibenturkan kepada sesuatu yang lain, itu dari qara'a secara bahasa, membenturkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Adapun maknanya di sini adalah allati taqra' al-qulub wa tufzi'uha, sesuatu yang membuat hati-hati ini terkejut, kaget. Iya. Itu Al-Qari'ah. Dan di sana ada nama-nama yang lain dari nama-nama hari kiamat. Di antara Al-Qiyamah. Kenapa disebut hari kiamat dengan Al-Qiyamah? Karena di hari itu manusia seluruhnya berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Menunggu hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah mahsyar. La uqsimu bi yaumil qiyamah, aku bersumpah dengan yaumil qiyamah. Itu diantara nama berikutnya dari nama hari kiamat. Kemudian as-sa'ah. Ya. As-sa'ah, inna as-sa'ah atiyatun la raiba fiha. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hari kiamat as-sa'ah mesti akan datang, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Disebut dengan as-sa'ah li'annahu ya'ti bi turiqatin fujaiyah wa baghtah fi sa'ah, karena dia datang dengan cara tiba-tiba, sekonyong-konyong dalam satu saat terjadi. Tidak menyangka manusia. Tiba-tiba terjadi yang namanya Al-Qiyamah. Juga disebutkan As-Sakhah. Fa'idha ja'ati As-Sakhah. Ingatlah, tatkala datang As-Sakhah. Karena As-Sakhah, teriakan yang keras, disebut dengan As-Sakhah karena dia membuat telinga-telinga manusia itu ketika mendengarnya menjadi telinganya apa? Tuli. Saking kerasnya. Atau disebut dengan as-sakhah, kata yang lain, itu an-nafkhah al-ula, maksudnya tiupan sangkakala yang pertama. Juga di antara namanya ad-dhamah al-kubra, fa'idha ja'ati ad-dhamatul kubra. Ingatlah, apabila datang ad-dhamah al-kubra, kedahsyatan yang terbesar. Disebut dengan ad-dhamah al-kubra, li'anna taghlib wa tafuqu masiwaha min ad-dawahi. Karena hari kiamat ini mengalahkan dan mengungguli segala perkara yang mengerikan. Silakan. Seperti apa perkara yang dahsyat dan mengerikan di dunia ini? Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan terjadinya hari kiamat. Juga al-ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Karena orang-orang kafir wajahnya diliputi oleh an-nar, api neraka. Nasallallahu ta'ala salama wal afiyah minan nar wa may yuqarribu ilaiha. Jadi al-qari'ah itu maknanya sesuatu yang mengetuk, menggetarkan, menggoncang hati. Ini terjadinya kata sebagian ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika an-nafakh fi sur, ketika sangkakala ditiup. Seperti dalam ayat wa yauma yunfakhu fi sur fa fati'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah wa kullun atahu dakhirin. Ingatlah di hari sangkakala ditiup, maka terkejutlah dengan puncak keterkejutan. Man fis samawati wa man fil ardi, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Yang di langit saja terkejut. Siapa yang ada di langit? Para malaikat terkejut, kaget, goncang. Dan juga apalagi yang di bumi. Wa yawma nufikha fis sur fa faz'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Wa kullun atahu dakhirin, dan di hari kiamat semuanya datang kepada Allah dalam kondisi menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-qari'ah bukan hanya mengetuk, mengagetkan, mengejutkan telinga, tapi juga hati. Ya. Kita di sini tafsir beliau Al-Syeikh Abdul Rahman Al-Sa'di rahmatullah ta'ala alaih. Sebelum itu kita baca dulu ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة sudah kita sebutkan tadi maknanya. القارعة sesuatu yang mengejutkan ya pendengaran-pendengaran dan hati para makhluknya. Mal qari'ah. Apa itu al qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Tahukah kamu apa itu al qari'ah? Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthus. Yaitu hari yang manusia di saat itu seperti al farash al mabthus. Pelalang yang bertebaran, nanti akan kita sebutkan makna al farash. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dan di hari itu gunung-gunung yang kokoh itu seperti bulu yang ditebarkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh, adapun siapa saja yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka sungguh dia berada pada kehidupan yang membahagiakannya, yang diridainya. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun siapa saja yang timbangan amal kebaikannya sedikit, ringan, lebih berat timbangan amalan kejelekannya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah engkau apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Kata beliau rahimahullah Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di rahmatullah ta'ala alaih dalam tafsirnya, min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah min asma'i yaumil qiyamah. Al-Qari'ah adalah di antara nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat itu semuanya menakutkan, mengerikan. Ini tanda dari Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, agar kita takut pada hari itu. Dan kalau seseorang takut dengan jujur, tentunya rasa takutnya ini akan mendorong dia untuk menjauhi segala perkara-perkara yang membuat dia takut di hari itu. Iya. Man ja'a bil hasanah falahu khairum minha wa hum fi faz'i yawma idzin aminun. Iya. Siapa yang dia datang di hari akhir dengan membawa banyak kebaikan, man ja'a bil hasanah falahu khairu minha, maka dia baginya balasnya lebih baik dari apa yang diamalkannya. Kemudian dia aman dari kedahsyatan ketakutan yang banyak sekali yang harus dilaluinya di hari akhir. Dari mulai alam kuburnya, dibangkitkan dia, hisabnya, pembagian kitabnya, menyeberangi siratnya. Ini perkara-perkara yang dahsyat, yang menakutkan para hamba. Siapa yang ingin aman, maka hendaknya dia mempersiapkan sedini mungkin. Menggunakan waktu yang sekarang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Al-Qari'ah min asma'i yaumil qiyamah. Sumiyat bidhalik, disebut al-qiyamah dengan al-qari'ah. Liannaha taqra'un nas wa tuz'ijuhum, tuqri'un nas wa tuz'ijuhum bi ahwaliha. Karena hari tersebut membuat manusia itu takut, membuat mereka panik dengan beragam kedahsyatannya. Walihadha 'azzama amraha wa fakhhamahu. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala memperbesar urusan hari kiamat ini dan mengagungkannya. Karena memang besar, perkaranya tidak remeh. Ya. Biqaulihi, dengan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, al-qari'ah, mal-qari'ah. Lihat, mal-qari'ah. Di sini pertanyaan. Bukan pertanyaan yang butuh jawaban. Tapi di sini al-istifham li-ta'zim, wa-tafkhim, wa-tahwil. Istifham, pertanyaan di sini tujuannya adalah untuk memperbesar urusan hari kiamat. Membuat ngeri dan takut hari kiamat. Ya. Bukan untuk pertanyaan yang butuh jawaban. Ya. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Diulang dua kali. Untuk menunjukkan dahsyatnya hari kiamat. Dan ngerinya hari kiamat. Sehingga selayaknya atas kita para hamba yang lemah ini. Untuk mempersiapkan dirinya. Menjumpai hari yang dahsyat ini. Ya. Di dunia kita. Ketika mendapati terjadinya kebakaran. Pada tetangga kita. Sudah kita kalang kabut, stres panik, keluar meninggalkan rumah dalam kondisi belum persiapan apa-apa. Apalagi hari kiamat yang dahsyat ini. Disebutkan di dalam surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, wa idza an-nujumu kadarat, wa idza al-jibalu suyyirat, wa idza al-'isharu 'uddilat, wa idza al-wushu hujirat, wa idza al-biharu sujirat, ila akhirih. Sampai-sampai perempuan yang hamil pun melahirkan. Orang-orang yang dia, para wanita yang menyusui anaknya pun ditinggalkan. Saking apa dahsyatnya. Kita di dunia sedahsyat-dahsyatnya masih mencari anak kita. Terjadi tsunami atau kebakaran, mana anak kita? Dicari. Tapi di akhirat tidak terpikir yang demikian. Hari kiamat terjadi, tidak terpikir yang demikian. Yauma yakunun nas, yaitu di hari di mana manusia min syiddatil faza'i wal haul, karena sebab dahsyatnya. Yauma yakunun nas, di hari manusia karena sebab al-faza', ketakutan yang sangat, wal haul, dan kengerian yang dahsyat, kal farashil mabthuth, seperti al-farash al-mabthuth. Kalau diterjemahan biasa diterjemahkan dengan apa ya? Al-farash al-mabthuth. Apa? Kupu-kupu ya. Kalau mereka ulama ahli tafsir membawa kepada makna bukan kupu-kupu. Sebagian membawa kepada makna belalang-belalang yang bertebaran. Ini didukung oleh ayat yang lain. Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka manusia dari kiamat keluar dari kuburannya, ka'annahum jaradun muntashir, seperti belalang yang berterbangan ke sana kemari tanpa arah. Kalau Ibnu Asyur menyebutkan bahwasanya, kata beliau, makna dari al-farash adalah farahul jarad, belalang yang masih kecil-kecil yang baru menetas dari telurnya. Yarkab ba'du ba'da, sebagiannya saling bertabrakan menindih satu yang lain. Ya. Ini didukung dengan ayat yang lain. Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Yang lain mengatakan bahwa al-farash maknanya adalah ma yatiru minal hasyarat, setiap serangga yang bisa terbang yang biasanya dia menghampiri api kalau ada api, hingga dia pun terjatuh pada api itu dan mati. Kupu-kupu kan? Kalau kita nyalakan api, lampu, lentera, dia datang. Di sawah mungkin tampak, terlihat. Dia pun datang, masuk. Akhirnya terbakar dia. Apa? Laron atau sejenis itu ya. Iya, nah itu. Seperti itu kondisi manusia, tanpa arah dia. Ya, perjalanan tanpa arah, terombang ambing dia dengan kedahsyatan. Ya, hari kiamat. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth ay kal jarad, yakni seperti belalang, kata beliau rahimahullah, al-muntashir, yang berterbangan. Kalau antum pernah melihat belalang yang berkumpul banyak itu, subhanallah, saling menabrak satu sama lainnya, pertabrakan tanpa arah, masing-masingnya berjalan asal terbang saja. Ya. Itu saking dahsyatnya hari kiamat. Kal jaradil muntashir alladhi yamuju ba'duhu fi ba'din, yang mana sebagiannya itu menyatu dengan sebagian yang lain, berbaur. Wal farash, mana al farash yang disebutkan dalam ayat ini yang mulia, kal farashil mabthuth, di hari manusia seperti al farash yang berterbangan. Al farash adalah al hayawanatul lati takunu fil lail, binatang-binatang, serangga-serangga yang biasa datang di malam hari. Yamuju ba'duha bi ba'din, sebagiannya menyatu berbaur dengan sebagian yang lain, mirip dengan laron kayak gitu ya, iya kan. La tadri aina tawajjah, dia tidak tahu kemana harus mengarah. Diserupakan dengan farosh ini. Sebagian ada yang membedakan ayat ini dengan ayat yang lainnya. Yakhrujuna minal ajdath. Kalau ayat ini awalnya manusia ketika keluar dari kuburan, kondisinya seperti ya ini, sejenis laron, enggak karuan, tanpa arah, berjalan tanpa arah. Setelah itu ada ad-da'i, penyeru, yang menyeru manusia, menyatukan arah mereka. Maka seperti belalang katanya kondisinya. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Ya muju ba'duha bi ba'din la tadri aina tawajjah, fa idza uqida laha narun tahafatat ilaiha li dha'fi idrakiha. Apabila dinyalakan untuk farosh ini api, maka dia pun penerbangan mendekatinya. Li dha'fi idrakiha, karena indranya, instingnya yang begitu lemah. Fa hadhihi halun nas ahli al-'uqul, inilah keadaan manusia di hari akhir, di hari kiamat. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya akal, kodenya seperti itu ketika terjadi kiamat. Seperti orang mabuk, enggak karuan, perjalanan tanpa arah, terombang-ambing dia dengan kedahsyatan hari kiamat. Wa ammal jibal, itu manusia kondisinya, orang-orang yang berakal. Seperti binatang-binatang tersebut, berjalan tanpa arah. Ya. Wa ammal jibal, adapun gunung yang kita lihat kokoh, kuat, yang menghujam ke bumi. As-salafa takunu kal'ihnil manfus, di hari kiamat kal'ihnil manfus, seperti ihin. Ihin adalah al-suf, bulu. Sebagian menghususkan bulu yang sudah dicelup dengan warna-warni. Seperti bulu yang manfus, diterbangkan. Kalau kita ambil bulu, bulu kambing ataupun yang lainnya, kita hempaskan dengan tangan kita atau kita tiup, bertaburan dia. Itu gunung seperti itu. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau lihat gunung, wa taral jibala tahsabuha jamidah, engkau lihat, engkau kira itu diam terus, tidak, nanti di hari kiamat, wa hiya tamurru marras sahab, dia akan berjalan seperti berjalannya awan, hancur menjadi debu, ya, luluh lantah, mengerikan hari kiamat itu. Kalau gempa di dunia yang pernah terjadi, pernah belum sampai menghancurkan gunung, ya, belum pernah. Fahada fatakunu kal'ihnil manfush, maka jadilah gunung-gunung yang kokoh, besar, kuat itu seperti al-manfush, al-ihn al-manfush, bulu-bulu yang diterbangkan. Alladhi baqiya du'ifan jidda, yang mana dia tinggal dalam kondisi sangat lemahnya. Tatiru bihi adna rihun, kita tahu yang namanya bulu, sedikit saja angin itu bisa menerbangkan bulu tersebut, apalagi kalau anginnya besar. Bulu sedikit saja dari angin, bahkan kita tiup dari jarak jauh pun dia terbang, apalagi kalau anginnya kencang. Itu kondisi gunung, begitu ringannya, entengnya, hancur. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab, kalian kira bahwasanya gunung itu akan tetap. Wahyatamurru merosah, dan dia nanti di hari kiamat berjalan seperti berjalannya as-sahab, seperti sahab yang ditiup angin. Thumma ba'da dhalika takunu haba'an mansura, kemudian setelah itu gunung itu menjadi haba, debu yang berterbangan, hancur diperjalankan gunung, entang itu gunung di hari kiamat, kemudian dihancurkan, dileburkan selebur-leburnya sehingga merata seperti tidak ada sebelumnya gunung. Fatadmahilla, sehingga hilanglah gunung tersebut karena sebab digoncang dengan goncangan yang sangat keras. Yauma tamurus sama'u maura, lihat langit saja hancur lebur. Tamurus sama'u maura, digoncang. Maura itu goncangan yang kencang tapi kecil-kecil, bukan besar-besar. Yauma tamurus sama'u maura, di hari langit digoncang dengan goncangan sangat keras, kecil-kecil keras, sehingga membuat hancur langit. Langit yang begitu pokoknya hancur. Thumma ba'da dhalika takunu haban mansura fatadmahil, maka hilanglah gunung itu. Wala yabqa minha syai'un yushahad, sehingga tidak ada tersisa sesuatu pun dari gunung yang tersisa. Batu saja yang tersisa satu pun tidak ada, hancur semua. Fahina idin tunsabul mawazin, maka ketika itu baru dipancangkan timbangan-timbangan amal kebaikan, ditimbang amal kebaikan manusia. Wa nad'ul mawazin al-qisth li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kami panjangkan al-mawazin, timbangan-timbangan amal kebaikan, timbangan keadilan. Wa nadul mawazin al-qist li yaumil qiyamah, hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang pun yang dirugikan. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha, kalau dia berbuat kejelekan ataupun keburuk kebaikan sekecil biji sawi pun tetap Allah akan datangkan balasannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukup kami adalah sebagai penghisabnya. Kemudian wa yanqasimun nas qismain, dan terbagilah ketika itu manusia kepada dua golongan yang disebutkan di dalam ayat ini. Su'ada wa ashqiya, orang-orang yang berbahagia bergembira, dan orang-orang yang sengsara dan celaka. Fa'amma man faqulat mawazinuh, adapun orang-orang yang faqulat mawazinuh, berat timbangannya. Ada khilaf di antara para ulama terkait dengan timbangan, apakah timbangan itu cuma satu atau banyak. Sebagian menganggap banyak, lebih dari satu. Di antara dalilnya nih, mawazinuh, bentuk jamak dari mizan. Yang lain berkata satu. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat timbangan amal kebaikan itu cuma satu, dijamakan karena yang ditimbang dari amalan-amalan itu banyak. Melihat amalan-amalan yang ditimbang sehingga dijamakan. Fa amma man saqulat mawazinuh, adapun siapa saja yang timbangannya lebih berat, ay rajahat hasanatuhu ala sayyi'atihi, yakni timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amalan kejelekan. Fahuwa fi 'ayshatin radiyah, maka dia berada pada kehidupan yang radiyah, diridhai dan membuat dia ridha. Ya, nikmat surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, fahuwa fi 'ayshatin radiyah fi jannatin na'im, pada surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun mereka-mereka yang ringan timbangan amal kebaikannya, kalau ditimbang amal kebaikannya berarti dia punya iman. Maka kata para ulama, manusia ketika itu terbagi kepada tiga golongan. Golongan yang pertama yang disebutkan di sini, yang mana timbangan amal kebaikannya lebih berat, beruntung dia, berbahagia dia, dapat surga Allah Subhanahu wa taala, dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua yang akan kita baca, wa amma man khaffat mawazinuh, adapun mereka-mereka yang ringan sedikit timbangan amal kebaikannya, lebih banyak, lebih besar timbangan amal kejelekannya. Bi an lam takun lahu hasanatun tuqawim sayyiatih, di mana dia tidak memiliki kebaikan yang bisa mengimbangi kejelekan yang diperbuatnya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Sebagian mengatakan bahwa saya ummuhu hawiyah, maksudnya kepalanya akan dilemparkan ke dalam neraka, dengan kepalanya dilemparkan ke dalam neraka. Iya. Bisa dikumpulkan dua tafsir ini. Itu juga datang dari salaf. Kepalanya dengan kepalanya dilemparkan ke dalam neraka. Iya. Ai ma'wahu wa maskanuhu an-nar, yakni tempat kembalinya dan tempat tinggalnya adalah an-nar, neraka. Iya. An-nar, sehingga kita harus bersabar di dunia ini. Iya. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi kaum mukminin dan surga bagi orang-orang yang kafir. sehingga kita sabar kalau kita ditimpa beragam kesulitan, ujian, kesusahan. Ini sijinul mu'min, tetap kita istiqomah dalam segala keadaan, susah ataupun senang, luas hartanya ataupun sempit, di atas takwa kepada Allah. Ini sebentar. Kalau kita sebentar bersabar, nanti insyaAllah kita akan masuk ke tempat yang sangat luas, surga Allah. Kalau kita tidak sabar menghadapi penjara dunia, maka na'udzubillah, kelak kita akan memasuki penjara akhirat yang sempit, dahsyat, mengerikan. Demikian yang tadi Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Sudah habis? InsyaAllah masih tersisa pada kita tafsir dari surat ini, yaitu surat Al-Qari'ah. Kita baca pada kesempatan berikutnya bi'idnillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.